Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah, walaupun hujan terus mengguyur, kita mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam majlis semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, menurunkan taufik dan hidayahnya, menguatkan iman kita, menambahkan ketakwaan kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita istiqamah selalu di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari-hari ini kita bersyukur kepada Allah karena ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati hari-hari terbaik sepanjang perjalanan hari yang ada di dunia. Kenapa demikian? Sebab hari-hari yang kita jalani sekarang ini, yakni khususnya 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ini merupakan hari terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man min ayyamin al-'amalu shalihiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Jadi ini adalah hari yang paling utama. Kalau kita melaksanakan salat pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, maka nilainya beda dengan salat yang kita lakukan di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Demikian pula ketika kita tilawah Al-Quran, demikian pula ketika kita berzikir mengingat Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam redaksi yang hampir sama, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ. Karena itu hendaknya kalian memperbanyak membaca tahlil, membaca takbir, dan membaca tahmid. Karena ini hari yang istimewa. Sampai-sampai kalau dulu dalam riwayat, para sahabat itu karena begitu perhatian dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini mereka berzikir dengan zikir yang suaranya enggak keras. Bahkan Umar bin Khattab itu berzikir di masjid dengan suara yang enggak keras, bertakbir. Dan itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, mereka menghidupkan hari demi hari itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu biasa dilakukan oleh mereka. Jadi dengan zikir, dengan ibadah salat wajib, salat sunnah, dengan puasa, karena pada 10 hari yang terakhir ini, ini adalah saat orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sudah mulai berpuasa, ada yang dari hari pertama, hari kedua, tetapi puncaknya nanti pada hari yang ke-9, puasa Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau mengatakan yukafir as-sanataini al-madhi wal-baqiyah. Puasa hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa hari Arafah bisa menghapuskan puasa selama 2 tahun. Ini beda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura, tanggal berapa puasa Asyura? Tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah yukafir as-sanata al-madhiyah, cuma 1 tahun, tahun yang lalu. Tapi puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang tersisa yang akan datang. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nyaris sahabat itu tidak ada yang tidak puasa dalam hari Arafah. Mereka berusaha untuk berpuasa pada hari Arafah mengingat pentingnya ini, karena kita sadar kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, kita banyak alfa. Mereka ingin membersihkan diri dan ada sarana untuk membersihkan diri itu, yaitu dengan berpuasa. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian juga yaumun nahar, pada hari Idul Kurban mereka melaksanakan salat Id dan berkurban. Dan tidak ada amal yang lebih utama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ila Allah. Ya, tidak ada seorang manusia yang melakukan satu amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Kurban min ihraqi damin, daripada menumpahkan darah hewan kurban. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dorongan kepada kita semuanya agar kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak heran kalau semua kebaikan berkumpul pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Semua kebaikan, dan itu tidak ada pada hari-hari yang lain. Sehingga ketika ditanya kepada Imam Ibnu Taimiyah, mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Kita tahunya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang kita tahu. Ketika ditanya kepada Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, kalau malamnya, maka 10 hari terakhir dari bulan Ramadan malamnya lebih utama. Tapi kalau siangnya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama. Demikian jawaban dari Ibnu Taimiyah. Sehingga ini saat bagi kita, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh. Pada hari-hari ini kita diberikan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malah." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah buat hamba itu jadi pekerjaannya, jadi buruhnya. Ista'malah. Jadi pekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kaifa yasta'milu? Bagaimana caranya Allah mempekerjakan dia ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mauti. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk terus beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Berarti dia menjadi buruhnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi buruhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwahillah rahimakumullah, terkait dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena kita sedang berada di dalamnya, kita dalam rangka tawasi bil haq, saling mengingatkan, saling menasehati. Mudah-mudahan kita terus berada dalam kondisi semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan menjalankan sunnahnya kalau bukan kita sebagai umat beliau. Pada malam hari ini kita sedikit ingin melihat beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang berbicara tentang kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena ini sangat penting untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Menurut saya pribadi, barangkali antum semuanya sudah